Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja, Radio Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian bahasa Arab. Kita masih di latihan yang keenam, tamrin sadis, latihan keenam di halaman 146, itu halaman 146, Mujallad Al-Thalis, jadi jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kalau tidak salah kita sampai ke nomor yang keenam ya. Selanjutnya insyaAllah rakam sabah di nomor yang ketujuh. Sebagaimana kita kembali melihat instruksinya, yaitu pertama diminta kepada antum sekalian, para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja, mengamati contoh-contoh berikut ini, yaitu terkait bab atau wazan af'ala. Wazan af'ala yang timbangan ada imbuhan. Imbuhan yang di awal itu hamzah af'ala. Kalau sudah ketemu, maka tentukan wazan tersebut af'ala, atau kata yang miliki wazan af'ala dalam contoh ini, apakah dia fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, atau bentuk isim fa'il, isim maf'ul, kemudian masdar, isim makan, dan isim zaman. Dan semua itu alhamdulillah sudah kita pelajari. Taib, langsung saja Ustaz Hasan ya. Kita minta para pemirsa TV Raja maupun pendengar Radio Raja untuk membaca nomor yang ketujuh ini. Ya. Fadhal Ustaz Hasan. Taib, pendengar dan pemirsa TV, kita membuka sesi interaktif. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Kitab yang dikaji dan dibahas Anda bisa lihat insyaallah di layar televisi Anda. Kita mulai dari halaman dari nomor 7, halaman 146, latihan yang ke-6 di jilid yang ketiga ini. Silakan. Assalamualaikum. Kita terima telepon yang pertama. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Umma Abdillah Solo. Al-Taib, Umma Abdillah di Solo. Alhamdulillah. Ahlanya Umma, barakallahu fik. Naam, tafadhali. Naam. Barakallahu. Wa fik barakallahu. Naam, tafadhali ya Umma Abdillah. Rakam asati isati. Rakam enam. Asati. Sabi. Enam. Terus asati ya. Asati. Fi'il mudhari'in mu'rabun. Iya. Wa fi'il madhi wa fi'il amri mabniyani. Naam. Al-fi'il mudhari'u mu'rabun. والفعل الماضي وفعل الامر مبنيان. طيب ini kenapa enggak dibaca wal fi'lul madhi? Ini wal fi'lul madhi, bukankah apa mau qirab al madhi ini? Sebagai apa madhi ini? Sebagai na'at. Na'at, ya betul, na'at. Demikian juga al fi'lul mudhari, al mudhari itu na'at. Nah, ini kenapa enggak dibaca seperti al-mudhari'u, yaitu al-madhi'u? Kenapa? Siqal, berat. Ini isim apa namanya? Isim fa'il. Itu bentuk isim fa'il. Taib. Kemudian istilah isim yang diakhiri oleh ya al-lazima, namanya apa? Naqis. Ana iya, isim. Isim apa namanya? Maksur. Isim maksur. Kalau diakhiri dengan alif, Mangkus. al-manqus, ya isim manqus ya, bukan isim maksur. Kalau isim maksur diakhiri oleh alif, ya alif, al-mustafa, al-mustashfa, al-asa. Nah itu isim apa? Maksur. Nah isim manqus, ya diakhiri oleh ya. Baik, bagaimana i'rabnya? Harakatnya zahira atau muqaddara? Muqaddara. Berarti apa? Jadi al-madiyu ini apa? Al-madi tidak dibaca al-madiyu, tapi dibaca al-madi. Dia marfu. Jadi na'tun marfu. Wa alamat raf'i dhammatun muqaddaratun alal-ya. Alal-ya. Alal-ya. Mana'a min zuhuriha as-siqal. Liannahu ismun. Manqusun ya, isim manqus. Iya kan? Baik. Sekarang kita lihat yaitu sebagaimana instruksi yang nomor 6 di atas mana saja atau kalimat mana saja yang masuk di bab af'ala. Baik. Apa? Mu'rabun. Mu'rabun. Iya. Itu isim apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Fi'ilnya apa? A'raba. Mu'rabu. Mu'rabu. Apa? A'raba. A'raba. Mu'rabu. A'raba. Mu'rabu. Kok yu'rabu? A'raba. Coba, coba wazannya. Coba tasirkan wazan. Wazannya apa? Ribu, ribu. Wazannya apa? Ribu. Wazannya apa? Af'ala. Af'ala yuf'ilu. Yuf'ilu. Ya, ainnya kasra. Ain fi'ilnya kasra. Yuf'ilu. Jadi, a'raba yu'ribu. Masdarnya? Masdarnya. I'raban. I'raban. Terus, isim fa'ilnya? Mu'ribun. Isim maf'ulnya? Mu'rabun. Mu'rabun. Berarti ini mu'rabun. Isim maf'ul. Terus ada lagi? Mabniyani. Mabniyani. Taib. Mabniyani fi'ilnya apa? Bana. Bana. Kalau bana, itu bukan af'ala. Abna. Abna. Baik, coba tasbihkan ke abna. Abna. Abna. Yubni. Abna. Yubni. Yubni. Yubni. Yubni. Yubni. Iya. Yubni. Terus? Mabniyun. Kenapa ma? Kalau coba coba isim fa'il daripada af'ala. Coba kita kembali kepada wazan ya. Ini wazannya perlu sekali dihafal, dikuasai. Isim fa'ilnya apakah dhamma atau fathah? Af'ala. Af'ala. Yuf'ilu. Yuf'ilu. Terus if'alan. Terus if'alan. Isim fa'ilnya? Maf'ilan. Wah ini wazan belum hafal ya. Kemarin kan sudah kita jelaskan membuat isim fa'il dari timbangan af'ala, ya kan? Dari fi'il apa? Af'ala yuf'ilu. Enggak, coba kita kembali lagi apa? Itu pelajaran yang sebelumnya itu. Sebelumnya membikin isim fa'il dari timbangan atau bab af'ala dari fi'il apa? Af'ala. Dari fi'il apa? Dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Iya, fi'il mudhari' maklum. Maklum. Bukan majhul. Jadi af'ala yuf'ilu. Nah, bagaimana prosesnya? afala yafilu. Nah, ini sudah 3 kali kita tidak bertemu ya. Sudah gagal tidak bertemu, lupa itu. Lupa, di mana pembahasannya? Nah, itu sudah kita bahas. Nah, itu sudah kita bahas, membuat isim fa'il daripada wazan af'ala dari fi'il apa? Dari fi'il mudhari yang maklum. Af'ala yuf'ilu. Kemudian dibuang huruf mudara'anya. Au tuklabu ya miman madmumah. Ya kan? Ya, Pak. Iya. Dibuang huruf ya-nya atau diganti huruf mudara'anya itu ya menjadi mim yang berbaris dhamma. Miman madmumah. Itu jangan lupa. Ya, berarti apa? Yuf'ilu berarti muf. Ilun, ya kan? Mufilun. Ya, mufilun. Nah, sekarang kita kembali pada mabnian. Apakah mimnya dhamma? Fathah. Fathah. Ya. Terus? Arti. Nah. Isi nusana, ini nusana, Ustaz. Iya, maksud itu ini bentuknya apa? Kita tidak bicara tentang mufrad musannanya. Apakah isim fa'il? Apakah isim maf'ul? Kalau isim fa'il atau isim maf'ul, apakah termasuk wazan af'ala? Kan kita bahas ini kan permintaan wazan af'ala. Tapi kita tangguhkan itu dulu. Coba ketik sebelumnya, masih adakah kalimat daripada bab af'ala di nomor 7 ini? Masih adakah? Tidak ada, Ustaz. Al-mudhari? Bukan. Tidak, al-mudhari. Mudari'u. Kan mimnya dhamma itu. Mudari'u. Mudari'u. Hah? Betul. Mudari'u. Isim maf'ul, Ustaz. Mudari'u. Mudari' ri itu masa isim maf'ul? Mudari'u. Isim maf'ulnya mudara'. Fa'il, isim fa'il. Isim fa'il. Tapi apakah masuk wazan af'ala? Bukan. Iya, ini harus diperhatikan. Karena wazan af'ala muf'ilun. Itu bentuknya ya, muf'ilun. Muf'alun. Ini mudhari. Itu timbangan apa? Fa'ala. Yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun. Nah. Itu polanya bukan pola af'ala, tapi polanya apa? Fa'ala. Jahada yujahidu mujahadatan wajihadan mujahidun. Qatala yuqatilu muqatalatan waqitalan muqatilun. Ya kan? Dafa'a yudafi'u mudafa'atan wadifa'an mudafi'un. Jadi beda pola. Taib. Ahsan barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mu'abdillah di Solo. Alhamdulillah. Dia telah berusaha untuk menjawab pertanyaan nomor 7 ya. Sudah dibaca dan sudah ditakyin ya dari apa yang disampaikan tadi. Alhamdulillah. Jazakallah khairah. Kita berikan yang berikutnya. Silakan di belakang Mu'abdillah di 0218236543. Kita angkat kembali, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan ya Ummu. Ahlan bikin. Nah. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fik. Naam, tafadhali ya Ummu. Samina. Bismillah. Ana musab. La, masih belum selesai nomor 7 tadi. Rakam 7 belum nantahi ba'd. Ya, enggak nantahi. Naam. Ikra'i marra tsaniyah. الفعل المضارع معرب نعم والفعل الماضي وفعل الامر مبنيان نعم tadi pertanyaannya adalah mu'rabun sudah dijawab, itu isim maf'ul daripada timbangan af'ala, a'raba. Taib, sekarang pertanyaan al-kalimat mabniyah nih, ini apa ini? Dari wazan bana yabni. Bana yabni, berarti bukan wazan? Bukan wazan af'ala, tapi wazan fa'ala. Yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Taib, kemudian ini isim apa ini? Kalau dia timbangan fa'ala yaf'ilu. Isim zaman Ustaz. Eh, tadi terus. Ya fi'lu fa'lan fa'il. Isim fa'il kah? Isim masdar Ustaz. Isim masdar. Bana yabni bina'an. Isim masdar berbeda dengan masdar. Isim fa'il, Ustaz. Isim fa'il. Kalau isim fa'il dari timbangan fa'ala yaf'ilu, sulasi mujarrad, itu polanya apa? Fa'lan fa'il. Bukan isim fa'il. Karena isim fa'il kan? Nah, fa'il. Itu polanya apa? Kalau isim fa'il. Isim fa'il. Saya minta fa'ala. Polanya dulu, polanya apa? Yang mujarrad. Isim fa'il. Ini kan bana yabni. Ini kan sulasi mujarrad, sah? Nah. Isim fa'ilnya polanya apa? Bentuknya. Fa'ilun. Fa'il kan? Nah. Nah, ini mim ini. Seharusnya apa? Banin. Kalau bana yabni, isim fa'ilnya banin. Banin asalnya apa? Banion, dibuang ya. Nah, isim apa? Isim manqus ini. Isim maksur, isim manqus kan? Banin. Ini mabni. Isim maf'ul, Ustaz. Nah, isim maf'ul. Ini isim maf'ul. Mabniyun. Bana yabni. Mabniyun. Nah, ini apa? Asalnya mabnuyun. Itu asalnya. Maf'ulun. Maf'ul. Ya. Harus tahu asalnya. Kenapa? Karena wazannya apa? Ingat wazannya. Maf'ul. Ada wawnya. Maf'ulun. Jadi apa? Mabnuyun. Iya kan? Benar. Itu asal. Mabnuyun. Bana ya beri. Mabnuyun. Ini berat. Iya. Maka tuklabu waw ya. Tuklabu waw ya. Jadi apa? Mabnuyun. Ana. Kita tulis dulu mab ni anu lotion tilfazil mab kenapa enggak ada oh ini ya nah. Mab taib mabni ni mabniyun mim ba nun ya sukun ya terakhir nah. Kalau sudah diganti ya kena ada dua ya bagaimana kaidahnya tudgham diidghamkan apa diidghamkan jadi apa mabnuy mabnuyun iya kan nah. Diidghamkan jadi apa nih tulis begini mab nih mabnuy nah itu mabnuyun kaidah umum kalau apa iya tunasibuh apa kasrah maka dikasrahkan nunnya sebelum ya secara mabniyun itu dia. Itu asal prosesnya. Kawa yakwi. Tawshawa yashwi. Tawshawa yashwi. Bana yabni. Shawa yashwi. Shawa. Ini bana. Bana yabni. Yang fa'ilnya syawin. Ya. Sebentar ya. Shawa. Mana shawa? Ati shawa. Memanggang. Masyawa yashwi. Yashwi. Taib, yashwi. Ianya enggak didhammahkan. Berat, siqal. Sama seperti isim manqus. Asalnya yashwiu. Enggak dibaca yunya. Di muqaddar saja. Dhammah muqaddar ala liya. Li siqal. Yashwi. Syawa yashwi. Taib. Isim maf'ulnya apa? Mashwiyun. Itu kan maf'ulun. Maf'ulun. Jadi mash Ini waw ini huruf aslinya mash mashwud. Ada waw isi maf'ul ini nih wawnya. Tambah mashwuyun. Nah, sudah? Nah. Nah, ini berat. Waw-nya tukar dengan ya. Suara apa? Mash mashwu. Sudah? Mashwuy. Nah, tadi ya ditasrikkan ya-nya. Mashwuyun. Kita singkatkan aja. Ya ada dua ya ditasrikkan ya-nya. Idgham namanya, mashwuyun. Ini kenapa? Ya tunasibuha kasrah. Kasrahkan waw-nya. Jadi apa? Mashwiyun. Mashwi, lahmun wa mashwi. Ati lahmun mashwi? Daging. Daging panggang. Daging panggang. Dajaj mashwi. Ati dajaj mashwi? Ayam panggang. Ayam bakar. Ayam bakar ya. Ayam panggang, ayam bakar terserahlah. Tahib. Ini syawa yashwi. Nah, qala yakli. Ti qala yakli? Mana qala? Qala. Bukan qala. Nah. Qala ya. Nah. Qala yakli. Menggoreng. Makanya miklatun atau mikla. Nah, apa ti miklatun? Ini bahasa Arab. Apa ti mikla? Lupa saya. Wajan. Wajan untuk menggoreng miklatun. Ya, ini apa? Isim alat. Isim alat mikla. Nah, kawayakwi. Kawai, mana kawai yakwi? Menyetrika. Menyetrika. Alat menyetrika? Mikwat. Mikwatun. Nah, bikaf ya? Nah. Mikwatun, bukan mikwat. Mikwat. Mikwatun, mikwa. Bukan mikwa ya? Iya. Mikwatun. Mikwa. Nah, itu. Ini isim alat ya, isim alatnya. Taib, nah, qala yakli. Itu menggoreng. Yang digoreng, isim maf'ul. Kalau yang menggoreng siapa? Yang menggoreng isim fa'ilnya apa? Qalin. Qalin. Nah, ini isim fa'il. Hmm. Bukan qala ini. Qalin. Qalin. Kalau enggak ada baris bisa qala itu. Oh iya, kan. Enggak ada baris bisa qala. Ini qalin. Asalnya apa? Qaliyun. Qaliyun itu asalnya. Fa'ilun, qaliyun. Ini isim manqus dibuang apa? Iyanya. Kenapa dibuang iyanya? Nah, ingat tuh laisa ghair muhalla bi al, enggak pakai alif lam. Tidak. Kalau pakai lam masih alqali ada ya. Laisa mudhaf. Kemudian laisa mansuban. Kalau mansub qalian mesti ada ya-nya. Taib qalian itu isim fa'il. Isim maf'ulnya? Maqluyun. Asalnya maqluyun. Nah, maqluyun. Kita ambil asal dulu. Makluyun, iya kan? Nah. Makluyun. Kan ini kan berat ini makluyun. Tukar, tuklabu waw, ya. Nah. Berarti ya ada dua. Jadi apa? Makluyun. Makluyun. Nah, berarti ada ya dua. Makluyun. Nah, ya tunasibuha? Kasrah. Jadi makliyun. Makli. Maus makli. Maus apa? Maus makliyun. Musmakli, ati musmakli? Musmakli. Hah? Pisang goreng? Makan aja yang kuat. Makan enak. Iya. Taib. Makliyun, pisang goreng. Musmakli. Iya. Makliat? Bukan mengliat, makliat. Makliyatun, gorengan. Iya. Itu bentuk jamak. Iya. Taib. Nah, ini jaba mabniyani, ini isim maf'ul daripada bana yabni, asal mabniyun. Jadi mabniyun itu prosesnya. Mabniyun musannanya apa? Mabniyani. Mabniyani itu musanna kan? Oh, yang pada kira mana? Kan mabniyun. Mabniyani. Iya, nah. Musa bukan musan, bukan muannas, musanna. Iya, ya. Kok kebalik-balik musanna dengan muannas? Mabniyani. Ya. Wal fi'lul madhi wa fi'lul amri mabniyani. Ya, mabni yang dibina, yang dibangun, artinya permanen, yang dipermanenkan. Marfu karena khabar ya. Hah? Marfu karena khabar ya. Iya, marfu bil alif karena dia khabar daripada al fi'lul madhi wa fi'lul amri. Kan dua kan, fi'il madhi dengan fi'il amri kan dua, musanna. Baik. Terus rakam samin. أنا مصاب بإمساك شديد يا دكتور. يا دكتور. طيب. أنا مصاب بإمساك شديد يا دكتور. طيب مانا دي سيني. مصاب. مصاب. يكن. أصاب. اسم apa itu? Isim fa'il. Isim fa'il. Taib, coba tasrifkan kalau isim fa'il. Asaba yusib. Ingat isim fa'il dari fi'il mudhari kalau timbangan af'ala, iya kan? Iya. Itu jangan dilupa itu. Asaba yusibu. Ini fi'il mudhari'nya. Yusibu. Tuklabu ya mim. Ya mim madbumah. Amin. Jadi apa? Musibun. Karena dia isim tentu tanwin. Musibun. Ini apa? Musibun atau musabun? Musibun, isim maf'ul. Oh, nah itulah dia. Aduh, nah, isim maf'ul. Isim maf'ul dari fi'il apa? Isim maf'ul dari fi'il mudhari' majhul. Ah, fi'il mudhari' majhul. Sekarang kita lihat isim mudhari'. Ya. Mudhari'nya apa? Madinya apa? Kalau dia majhul. Fi'il madinya. Ya, ya madi majhulnya saja. Iya, madi majhulnya apa? Usiba. Usiba. Jadi asaba jadi usiba. Jadi betul. Usi dhamma awaluhu. Usiba. Taib. Nah, mana qabla akhir? Ya, asalnya usyiba, kan itu uf'ila. Nah. Usyiba itu asalnya. Ada prosesnya. Taib usyiba. Nah. Taib ada mudhari. Ada madhi. Mudhari'nya? Yusabu. Iya kan? Nah. Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Nah ini. Makanya apa? Fathah yusabu. Nah. Taib, kemudian bagaimana isim maf'ulnya? Tadi musabun. Tuklabu. Tuklab. Kan dari fi'il mudhari kan? Majhul. Tuklabu ya atau harf mudhara'. Tuklabu ya miman. Miman. Madmumah. Kebetulan surat dhammah, enggak perlu lagi. Jadi musabun. Nah, berarti apa isim fa'il? Apa isim maf'ul? Ana musabun. Ada lagi? Imsak. Imsak. Dia amsaka yumsiku menahan. Imsaka. Nah, imsak. Taib, kalau dia betul ini, kira-kira apa ini? Bentuk masdar, apa? Ya, masdar. Masdar. Coba tasribkan. Amsaka yumsiku imsak. Ah, af'ala yuf'ilu if'alan amsaka yumsiku imsak. Ya, menahan. Taib, ahsan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Naam, wafik. Barakallahu. Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Mu'az. Ya Mu'isan. Saya ingatkan lagi ya bahwa tentang apa membikin isim fa'il. Isim fa'il dari timbangan af'ala dan isim maf'ul dari timbangan af'ala. Itu jangan lupa kaidahnya. Iya, dari fi'il mudhari'nya. Itu diingat. Dari fi'il mudhari yang timbangan af'ala. Ini timbangan af'ala ya. Timbang af'ala ya. Nah, dari fi'il mudhari'nya, yaitu tuklabu, diganti ya-nya menjadi mim. Itulah, selesai udah. Mudah sekali. Jadi, kaidah ini harus diingat-ingat lah. Diingat-ingat. Ya. Taib, jazakallah khair. Dan jazakallah khair, Mbak Fatimah. Alhamdulillah telah menjawab pertanyaan di halaman di nomor ke-8 ya. Alhamdulillah. Ada beberapa faedah tambahan yang tadi disebutkan Ustaz untuk faedah pembentukan isim apa? Fa'il dan juga isim maf'ul dari wazan af'ala. Ada faedah khusus dan untuk diingat ya. Kita berikan kesempatan kembali nanti akan disampaikan di latihan-latihan berikutnya sebagai bab murojaah juga. Kami berikan kesempatan di 0218236543. Oh ya, sedikit tambahan untuk menyampaikan kembali ya bahwa kalau ada seperti kesamaan seperti mabni, ya kan? Nah. Ya, kalau mimnya bukan dhamma berarti bukan dia isim fa'il, oh, bukan isim maf'ul, nah, daripada timbangan afala. Itu saja kuncinya. Baik. Ya, karena isim fa'il, isim maf'ul dengan afala mesti mimnya dhamma. Nah. Tidak akan pernah ada fathah. Baik. Faedah tambahan, alhamdulillah, yang disampaikan oleh Ustaz, kita berikan kesempatan kembali untuk sesi interaktif. Halaman nomor berikutnya nomor 9. Baik. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV dalam pembahasan bahasa Arab dari tamrin yang ke-6. Silakan di 0218236543. Di halaman 146 kita melangkah ke nomor 7. Ya, ke nomor berikutnya. Silakan. Halo. Silakan. Baik, sampaikan terputus kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya secara langsung juga kami persilahkan, ataupun melalui pesan singkat di 0819896543. Kita lanjutkan dari nomor yang telah disampaikan oleh Mu Fatimah, nomor 8 tadi. Baik, halo. Ya, silakan. Baik, sedikit merujuk, kita sampaikan kembali mungkin Ustaz untuk pembentukan yang fi'il majhul mudhari' itu bagaimana Ustaz? Iya. Itu menjadi isim maf'ul ya Ustaz. Iya, ya, kalau dia fi'il apa kalau isim maf'ul itu dari fi'il mudhari' yang majhul. Arti majhul yaitu apa? Ke kalimat pasif ya bahasa kita, kalimat pasif ya. Di ya. Nah. Ya, jadi kalau daraba memukul, duriba dipukul. Itu fi'il madhi. Mudhari'nya yadribu memukul, itu ma'lum aktif. Yudrabu dipukul. Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Itu dhamma apa kaidah secara umum. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di nomor 9. Ya, kami sampaikan di belakang Fatimah di 0218236543. Baik pendengar ikhwan maupun akhwat, jilid ketiga di kesempatan malam ini, ya, jilid yang ketiga halaman 146. Kita lanjutkan di latihan berikutnya nomor 9. Ya, silakan bagi pendengar ikhwan dan akhwat di 0218236543. Kami akan kembali, silakan. Halo. Baik, sudah masuk, silakan. Tampaknya terputus. Ya, halo. Baik, tampaknya terputus kembali. Kami hubungkan kembali, silakan di 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung, jilid yang ketiga kita memasuki di halaman 146. Ya, nomor yang ke-9. Baik. Baik, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Ummu. Nah, dengan Ummu siapa? Ummu Fikri. Eh, itu ya, Ummu Fikri. Masya Allah, ahlan. Nah. Di Pontianak ya, Ummu? Atau lagi di Jakarta? Nah, Jakarta. Baik, Masya Allah. Baik, nah. Barakallahu Fikri, silakan. Nah, tafadhali ya, Ummu Fikri. Rakam tasya. Tasya. Nah. Nah. Yalbasul muhrimu izaran waridaan. Baik. Mana di sini? Al-muhrimu. Al-muhrimu. Bentuk apa Ismul itu? Fa'il. Isim fa'il. Timbangan. Ahrama yuhrimu. Ahrama yuhrimu. Nah, jadi mudah sekali yuhrimu menjadi muhrimun. Jadi ahrama yuhrimu. Al-muhrim. Betul. Terus Al-ashir. Ini apa? Hati-hati ya, kena ada nanti mahram. Nah, apalagi kalau kalimat yang tak berbaris itu, muhrim atau mahram ya. Iya. Iya. Iya. Jadi ini gimana cara membedakan antara muhrim dengan mahram? Al muhrim asal katanya ya orang yang berpakaian ihram. Iya. Kalau mahram orang yang diharamkan untuk dinikahi. Iya. Jadi mahram itu orang yang diharamkan untuk dinikahi, mahram. Dinikahi. Kalau mahram itu dari fi'il apa? Bentuk apa kalau mahram itu? Mahram. Nah, ya ismul maf'ul. Isim maf'ul. Naam. Iya, isim maf'ul. Baik. Terus? Yang mana Ustaz? Maksudnya? Selanjutnya, rakam? Ashir, nomor 10. Ya. Al-Ashir. Ana mu'jabun bihadha talibil mujtahidi. Iya. Ana mu'jabun bihadha talibil mujtahidi. Tapi mana di situ? Mu'jabun. Mu'jabun. Jabun ismu maf'ul. Isim maf'ul. Min anjaba yu'jabu. Membedakannya apa? Antara isim fa'il isim maf'ul. Apa? Maftuh qabla al-akhir. Nah, maftuh qabla akhir. Kalau dia fathah sebelah akhir, berarti isim maf'ul. Ismul maf'ul. Isim fa'il? Maksur qabla al-akhir. Nah, maksur qabla akhir itu mu'jibun. Jadi mu'jib itu isim fa'il. Kalau mu'jabun itu apa? Yang di. Iya. Ismul maf'ul. Isim maf'ul. Baik, Masya Allah. Terus satu lagi. Al-mujtahidu. Al-mujtahidu. Ijtahada ya jatahidu. Mujtahidu. Betul. Isim apa dia? Isim ismul fa'il. Isim fa'il. Betul isim fa'il. Tapi jawabnya salah. Gimana Ustaz? Hada isim fa'il sahih, lakin al-jawab khata. Al-jawabu khata. Bentuk katanya ismul fa'il. Naam. Bentuk kata betul isim fa'il kan? Mujtahid kan? Mujtahidun. Al-mujtahidu. Nah, bentuk kata saya isim fa'il, lakin al-jawab khata. Limadha, paham, ya? Limadha. Naam. Itu timbangan apa? Ijtahada ya jatahidu. Ijtahada. Apakah masuk daripada permintaan? Tidak. Tidak masuk, afwan. Tapi yang minta apa? Wazan? Babul, libabil af'ala. Ya itu dia. Nah ini harus jeli ya. Nah ini sering sekali ketika dalam tes ujian ya. Iya. Ini tidak betul, banyak kesalahan seperti ini. Ya, kurang, bukan tidak paham sebetulnya. Paham tapi kurang teliti. Iya. Saking semangat. Betul, saking semangatnya, saking mudahnya sebetulnya. Saking mudahnya. Iya kan? Iya, enggak sesuai dengan pertanyaan. Iya. Jawabnya betul, tapi kan saya ada pertanyaan dia. Tapi barakallahu fik ya Om. Nah, kita kasih kesempatan yang lain dia. Taib. Taib, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Om Fikri di Jakarta. Iya. Ya, 269 sudah dua nomor ya, nomor 9 dan nomor 10. Jadi cuma apa nomor 10 apa? Hanya kata mu'jab. Mu'jab saja. Iya, kalau mustahil itu. Ya. Tidak masuk pola af'ala. Dan tadi ada satu kaidah yang mungkin bisa memudahkan pendengar dan pemirsa di TV untuk membedakan isim fa'il dengan isim maf'ul dari si harakat sebelum akhirnya, Ustaz. Iya, betul. Nah. Ingat ya, ini kita bicara tentang timbangan af'ala. Af'ala. Jadi kalau isim fa'il kasrah qabla akhir. Nah. Kalau isim maf'ul fathah qabla akhir. Nah. Yaitu satu kaidah yang memudahkan bagi kita untuk menentukan mana isim fa'il dan mana isim maf'ul dari wazan af'ala. Itu pun kalau ada harakatnya. Enasa. Kalau enggak ada harakatnya, berarti harus menguasai kalimat itu secara utuh. Dari redaksi kalimat. Redaksi semuanya. Kalimat. Dan ini harus juga menguasai apa? Bahasa. Nah. Iya, bukan hanya kaidah tapi bahasa. Bahasa maksud ini adalah makna. Nah, iya, kuasai maknanya. Ya, seperti ada mustahid, ada kesamaan sih. Iya. Ada kesamaan ternyata beda pola atau beda bab. Beda pola. Masya Allah. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di belakang Umu Fikri. Ya, halo. Halo. Ahlan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik, man ma'ana, dengan siapa? Sulawesi. Dari Sulawesi. Masya Allah. Siapa namanya, Bapak? Ya, Sukri. Pak Sukri, baik. Masya silakan. Allah. Ahlan wa sahlan. Ya. Nam tafadhal ya akhil karim, ikra. Yang saya tanyakan ini, Ustaz, iya. Itu isim maf'ul. Isim maf'ul. Iya. Apakah selamanya itu isim maf'ul? seperti dari kata hamada, hamada yuhamidu tahmidan tahmidatan tahmanan tihmaran wa muhammadan wa muhammidun wa daka muhammadun. Yang saya tanyakan di sini isma punya yaitu muhammadun. Iya. Ada yang pernah dulu saya dengar bahwa kata muhammadun itu bisa dibaca juga muhammadin atau muhammadan. Sudah. Yang sebenarnya kan di sini, Pak. Iya, iya. Mana yang sebenarnya di sini? Taib. Taib, iya, iya. Ahsan, barakallahu fiik. Iya. Saya bertanya, Pak Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ini ada dua ilmu itu. Nah, ilmu sarab dan ilmu nahwu. Nahwu. Iya. Jadi Pak Sukri harus bisa memahami bedakan antara ilmu sarfi dan ilmu nahwi. Nah. Ilmu nahwi itu urusannya harakat akhir, ya, atau huruf akhir. Ya, kadang-kadang tanda i'rab itu bisa huruf, ya. Nah, namanya alamatul far'iyah. Nah, jadi urusan harakat akhir itu ilmu nahwu. Yaitu apa? Kalau dia fa'il marfu, maka dirafakkan tanda rafa' asli dhamma. Jadi Muhammadun, ja'a Muhammadun. Iya kan? Nah, kalau sebagai maf'ul berarti dia objek. Ya, jadi Muhammadan, S-P-O-K. Subjek, kalau dia subjek, mubtada marfu. Muhammadun Rasulullah. Jadi Muhammadun dibaca dun kenapa? Karena dia mubtada. Nah, Rasulullah. Jadi Muhammadan kalau dia objek, S-P-O. Karena bahasa Indonesia kan? S-P-O-K, objek. Nah, itu apa? Contohnya apa? Ra'aitu Muhammadan. Nah, dia maf'ul. Kemudian, kalau dia kasrah, sallamtu ala Muhammadin. Karena dia ada ala masuk. Nah, itu urusan grammar ilmu nahu, huruf akhir, harakatnya dun dan din. Itu bukan urusan ilmu saraf. Ya. Ilmu saraf adalah harakat bentuk kata sebelumnya. Jadi, Muhammadin, Muhammad, Muhammad, nah, Muhammad, Muhimma, nah itu ilmu saraf. Jadi Muhammadun, Muhimmadun, Muhimmad ada Muhammad gitu. Kalau Muhimmun, Muhimmid, apa? Ya, Mufa'ilun, Mufa'alun, ya. Nah, Muhammad itu isim maf'ul. Muhammadun. Ini isim maf'ul. Daripada hammada yuhammidu tahmidan Muhammadun. Jadi Muhammadun. Muhammadun. Jadi ada Muhammad, ada Muhammad. Nah. Maka saya katakan isim maf'ul qablaha fathah. Qabla akhir fathah. Kalau isim fa'il, qablaha kasrah. Ini timbangan fa'ala, bukan timbang af'ala. Nah, ini Muhammad, ini isim maf'ul. Jadi isim maf'ul bukan terkait dun dan dinnya, tidak ada. Mau Muhammadan, mau Muhammadin, mau Muhammadun, itu isim maf'ul. Nah, jadi isim maf'ul tidak ada hubungan huruf akhir. Huruf akhir ini adalah kerjanya grammar nahu. Artinya apa? Kedudukan dalam kalimat. Kalau fa'il, dia baca dun, marfu. Kalau dia maf'ul, baca dan. Kalau dibaca apa, kalau ada huruf jar atau mudhaf ilaih, baca kasrah, din. Nah. Jadi, ilmu saraf, ini dia. Harakat sebelum akhir, itu kerjanya ilmu saraf. Kapan Muhammadun, kapan Muhammidun. Nah. Muhammadun bentuk apa? Muhammidun, mudhaf. Ya. Nah, itulah ilmu saraf. Jadi, berbeda ilmu saraf dengan ilmu nahwu, ya. Saya ulang kembali bahwa kalau urusan harakat akhir itu adalah terkait apa ilmu nahwu. Ya. Kalau ilmu sharaf huruf sebelum akhir. Ya. Baik. Iya. Ya. Kalau Muhammadun tetap dia isim maf'ul. Mau dibaca Muhammadun, mau baca Muhammadin, mau Muhammadan tetap isim maf'ul. Nah. Iya. Baik. Tidak ada pengaruhnya dengan huruf akhir apa harakat akhir. Iya. Dari ilmu sharaf. Taib, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian Pak Sukri di Sulawesi. faedah sangat bermanfaat dari pertanyaan Bapak, dan semoga ini menjadi ilmu baru bagi kita. Dan nah, sama seperti ini apa? Apa? Yulbisul muhrimu kan? Al-muhrimu, al-muhrima, al-muhrimi. Yalbisuna. Iya. Apa? Yalbasul muhrimu. Nah, yalbasul muhrimu. Mau dibaca al-muhrima, al-muhrimi, tetap di isim fa'il. Nah. Ya. Nah, cuma kenapa dibaca al-muhrimu mu di sini marfu? Karena dia fa'il, pelaku. Nah, kapan dibaca al-muhrima? Jadikan sebagai objek. Ya. Objek ra'aitul muhrima. Nah, objek sudah itu menjadi maf'ul dia, objek. Fa'ilnya tu. Kapan dibaca al-muhrimi? Di antaranya masukkan huruf jar. Iya. Bil muhrimi. Nah. Ma'al muhrimi, bersama orang yang muhrim, yang ihram, bil muhrimi atau ma'al muhrimi. Nah, nah itu urusan ilmu nahwu ya. Tapi baik, bentuknya tetap isim fa'il, tidak berubah. Hasanan, jazakumullah khair Ustaz. Demikian Pak Sukri jawaban dari Ustaz. Semoga ini bermanfaat. Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di belakang Pak Sukri. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maratan Tania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maratan Tania. Aida. Silakan Om. Tafadhali. Ahada syara. Naam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi. Iqra jayyidan. Innama ya'muru masajidallah. Nah ini perhatikan, ini pertama ayat Quran. Mungkin seorang tidak akan salah baca karena sudah terbiasa. Ya kan? Ketika ayat ini tidak ada harakatnya, ya kan? Iya kan. Maka agar dia tidak salah, kuasai grammar. Insyaallah kalau dia paham grammar, insyaallah tidak akan salah bacaannya. Iya. Innama ya'muru masajidah. Masajidah. Saya tanya kenapa masajidah dibaca? Jangan dia karena sudah terbiasa Ustaz. Enggak, itu kan jawaban. itu maf'ul ya. Nah, maf'ul betul. Innama ya'muru masajida. Lahdha. Sabar dulu. Pelan-pelan. Iya. Mungkin ka fa'il masajidu? Enggak. Kenapa tidak? Fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu. Innama ya'muru masajidal. Fa'ilnya dhamir mustatir. Saya tanya dulu, mungkinkah baca masajidu? Tidak mungkin. Iya. Masa masjid-masjid memakmur kan? Iya. Yang memakmurkan bukan masjid, justru masjid itu yang dimakmurkan, ya, bukan memakmurkan. Perhatikan, kalau dia fa'il kan pelaku kan? Nah. Berarti dari sisi makna itu tidak bisa. Iya, masajidu. Yang kedua, nah. Yang kedua itu ya'muru. Kalau dia fa'il mesti apa? Ta'muru. Iya. Karena masajid itu mu'annas. Jama'. Ghairu akil kan? Iya. Nah, itu dari sisi kaidah nahwu bisa di bisa di apa? Ditentukan. Berarti masajidah. Nah. Ya'mur. Taib masajidah, kemudian dilanjut tadi Ustaz. Iya, coba. Innama ya'mur masajidallahi man aamana. Tunggu dulu. Masajidallahi. Harus jelas bacaannya. Masajidallahu masajidallaha masajidallahi. Kenapa masajidallahi? Idhafah. Mau mudhaf ilaih. Itu jelas tidak mungkin kalau enggak mudhaf ilaih. Apa cirinya? Ada cirinya sebelumnya mudhaf Ustaz. Tidak ada. Iya. Kata masajid tidak ada alif lam. Itu ciri yang paling kentara ya. Iya, paling mudah untuk dikenal kata idhafah. Arti idhafah penggabungan dua suku kata. Masajid digabung dengan kata Allah. Nah, cirinya apa? Kata pertama tidak ada alif lam. Kalau tanwin, iya kalau ada harakat ya. Kalau enggak ada harakat, enggak bisa jadi ditentukan kan? Mudahnya adalah enggak ada alif lam. Nah, ya'muru innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal akhir. Lagi terus man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, man amana billahi. Kenapa baca hi? Ada harfu jar, iya. Ba. Ini Al-Quran ya. Nah. Walaupun enggak ada harakat. Coba. Nah. Kalau enggak percaya buka Al-Quran. Nah. Baik, terus wal yaumil akhir. Kenapa jawab yaumi? Ma'tuf. Ma'tuf ke mana? Ba. kepada Allah. Kepada apa? Bukan pada ba. Ma'tuf kepada Allah. Karena lafz Allah itu majur dengan ba, maka yang diatafkan, arti diatafkan, yang digabungkan juga harus majrur. Karena itu hukumnya, hukum ataf. Ya. Maka ataf dikatakan tabi, minat tawabi, termasuk ngikut. Wal yaumil akhiri. Kenapa akhiri? Na'at. Na'at daripada yaumi, betul. Wal yaumil akhiri. Terus? Wa aqama salat. Wa aqama. Atafnya kemana ini? Aqama ini. Amana. Iya. Asal wa man aqama itu maknanya. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata. Ada jelas ada harakat ya. Terus wa ataz zakata. Zakata. Terus wa lam yakhsha illa Allah. Ha. Wah, ini dia nih. Ini dia biasanya huruf akhir. Biasanya afwan, biasanya ayat akhir itu disukunkan kan? Biasanya kan gitu di waqaf itu kan sukun. Walam yakhshal walam yakhsha illa Allah. Nah, sekarang ketika suruh diharakatkan bingung itu. Illallah Hasan. Hah? Illallah. Illa. Kenapa Allah dibaca? La nafil jinsi Hasan. Illa illa. Hah? Nafil jinsi. Bukan, bukan. Illa itu istisna. Istisna. Istisna. Illa. Illa itu istithna. Allahnya lafzul jalal sebagai apa? Mustasna. Nah, ini dia. Iya, iya, sana. Nah. Bingung kan suruh kasih harakat itu. Sebentar Ustaz, saya buka Al-Qur'an. Kalau sudah buka Al-Qur'an dia selesai masalah, tapi ketika ditanya kedudukan. Baik, betul illallah, tapi saya tanya kenapa mansub di situ? Nah, ini lupa bab istitsna. Iya, lupa kan, ya kan bab istitsna. Itu seperti beramal seperti apa ya yang nafil jinsi itu, Ustaz. Mana ada nafil jinsi ini? Enggak ada, Ustaz. Nafil jinsi itu kan la ilaha illallah, itu contohnya ya. La. Mana illa di sini? Enggak ada la. Itu illa. Illa. Bukan nafil jinsi itu. La, nah, la taliba fil fasli itu baru nafil jinsi. La taliba fil fasli. Lupa lagi. Nah, itu buka kembali bab istisna. Ya kan, istisna itu apa? Ada na, ada illa kan itu istisna. Kalam qabla illa ada tiga ahwal. Ya. Yang pertama apa? Tam manfiyah. Tam mujab atau tam musbat. Iya musbat. Tam sempurna. Apa arti sempurna? Yang tidak ada huruf nafinya. Lagi. Tam sempurna arti apa? Ada disebutkan mustatsna minhunya. Itu tam. Waduh. Ini pelajaran. Baik, enggak apa-apa. Kita ini termasuk mengulang kembali tadi. Seharusnya sudah bukan luar otak ya, tapi dalam otak seharusnya. Sudah di luar kepala. Jangan luar kepala. Makanya keluar kepala itu enggak kepala-pala. 12. Allahu akbar. Itu istitsna bi illa itu ada sebelum illa ada kalanya apa? Tam istilahnya. Tamun musbat. Al-kalam, nah, biar salah. Al-kalam qabla illa. Al-kalamu qabla illa. Nah, ada pertama tamun musbat. Musbatun. Ada kalanya istilah lain di ulama mengatakan mujabun. Sama saja nih, mujab. Arti musbat tidak ada nafi. Nah, tam. Yang kedua manfiyun. Apa? Tamun manfiyun. Apa? Manfiyun. Manfiyun. Ya, betul. Tamun manfi. Nah, yang ketiga naqis. Kalam naqis. Arti naqis kurang. Taib. Membedakan naqis dengan tam apa? Naqis itu kan tidak sempurna. Tam itu sempurna lawannya, naqis. Kalau disebutkan mustatsna minhunya, Ya, mustatir itu dikecualikan. Mustatir minhu yang dikecualikan darinya. Ya, ya. Maka dikatakan tam. Contoh, ini contoh. Musbat nggak ada nafi. Ja'a. Masya Allah. Atau hadara ya. Hadara lah. Hadara. Ya, hadara. Ati hadara telah hadir. Hadara at-tullabu. Hadara at-tullabu illa Zaidan. Zaidan. Zaidan. Ini namanya kalam apa? Qabla illa ini apa? Tam. Tam. Apa arti tam? Bukan tam sempurna itu ada fa'il, ada maf'ul bi. Tidak. Belum tentu ada fa'il, ada maf'ul bi itu tam. Belum tentu. Yang maksud dengan tam adalah mustathna minhunya disebutkan. Nah, ini mustathna dikecualikan. Zaidan dikecualikan dari kalimat mana? Tullab. Tullab. Arti apa? Zaidan ini bagian daripada tullab, ya kan? Nah. Ini namanya kalam tam. Ada mustatsna minhunya itu tullab. Hadarat tullabu. Kalau kalimat sebelum illa ini tam musbat, maka mustatsnanya wajibun nasab. Wajibun nasab ini. Makanya Zaidan enggak bisa dibaca Zaidun. Hadarat tullabu illa Zaidan. Iya. Nah, sekarang tam manfi. Nah, kalau tam sudah paham tadi, ada. Ya. Kasih nafinya. Ma hadara. Nah. Ma hadara tullabu. Nah, ini tam manfi. Illa. Zaidun atau Zaidan. Zaidan atau Zaidun. Maksudnya bukan apa? Bukan harokat dan dunnya, enggak. Iya. Pertama apa? Enggak mesti don. Nah, kalau dia kalamnya tam, ini tam. Mustatsna minhunya ada tulab. Kemudian manfi, ini manfi. Ya. Maka mustatsnanya boleh nasab dan boleh badal. Boleh nasab, boleh badal. Kalau badal, lihat mustatsna minhunya. Kalau dia marfu, marfu. Itu badal. Ini badal apa namanya? Badal ba'd minkul. Balmingkul. Balmu. Kena tulab ini apa? Ya. Bentuk jamak. Nah. Jamak. Sedangkan Zaid apa? Sendir. Bagian. Satu bagian daripada tulab. Maka ba'at mingkul. Ma hadarat tulabu illa Zaidan atau Zaidun. Nah. Ini mustatsna mansub. Ini badal. Nah. Belum tentu badal itu marfu. Tergantung harakat sininya. Kalau marfu, marfu. Kalau mansub, mansub. Ya, saya kasih contoh yang mansub. Nafi ya. Nah. Ma akaltu. Apa artinya? Saya tidak makan. Saya tidak makan. Ma'akaltul fakihata. Buah. Illal. Nisbu. Illal. Mauza. Illal mauza. Iya kan? Iya. Hukumnya apa? Mansub. Mansub. Ini. Yang kedua boleh badal. Kalau badal bagaimana harakatnya? Mansub, Ustaz. Mansub juga sama, ya, ya. Al-Mauza. Iya. Mansub, sama-sama mansub. Ya. Ini bisa di-irab mustatsna. Jadi Al-Mauza yang kedua badal. Oh, kan maus ini bagian daripada fakihah, ya kan? Fakihah itu umum kan, buah-buahan. Ya. Nah, jadi kata Mauza ini boleh di-irab mustatsna mansub atau badal. Karena badal sama juga, ini semansub. Nah. Nah, itu. Jadi badal itu tidak mesti dia marfu selama-lamanya, tergantung mustatsna minhu, mubdal minhunya. Nih, ini saya katakan tadi apa? Tam mus tam sempurna musbat. Arti tam apa? Mustatsna minhunya disebutkan. Okay. Kalau enggak disebutkan namanya naqis. Ya, contohnya nah, kalau dia naqis mesti dia manfi. Apa nakis mesti manfi? Ya jelas, enggak ada nakis yang enggak manfi. Ya. Nah. Makanya enggak perlu kata manfi lagi. Cukup nakis. Ma hadara illa Zaidun. Nah, Zaidun. Kenapa enggak Zaidan? Nah, kalau dia kalam nakis, ini nakis. Kenapa nakis? Tidak disebutkan mustatsna minhunya. Mana kata tulab di sini? Kan enggak ada kan? Iya, iya, Ustaz. Nah, Zaid ini dikecualikan dari kalimat mana? Tidak ada yang hadir kecuali si Zaid. Gak ada mustatsna minhunya. Berarti dia apa? Naqis. Kalau kalam naqis, maka setelah illa hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Nah, menurut apa? Kebutuhan dan kalimat. Kalimat ini butuh apa? Ini fi'il, butuh apa dia? Fa'il. Fa'il berarti apa? Zaidun dibaca karena ini fa'il. Nah. Jadi fa'il. Tidak selamanya fa'il, tergantung kalimat. Contoh lagi. Laisa fil masjid. Tidak ada dalam masjid. Illa Zaidin. Zaidin. Zaidin, kenapa Zaidin? Laisa fil masjid illa Zaidan. Zaidin kali. Jelas ini nakis kan? Iya. Nakis karena tidak ada musad nami. Sekarang ini lihat dulu, laisa ini butuh apa? Laisa butuh isim. Butuh isim, butuh khabar. Mana khabarnya? Ini dia khabarnya sibul jumlah jar majur. Berarti kurang apanya? Kurang isimnya. Isimnya. Zaidun ya. Berarti Zaidun. Oh, iya. Isim laisa marfu. Nah ini. Nama isim laisa muakhar. Nah itu dia. Iya. Nah sekarang kita kembali di sini. Kembali di sini ayat ini. Walam yakhsha illallah. Walam yakhsha illallah. Yang saya tanya Allah itu apa i'rabnya? Apakah kalam naqis atau kalam tam manfi? Jelas walam ada lam kan? Iya, enam. Nah, berarti apa? Ada kemungkinan ini atau ini. Kalau ini enggak mungkin. Ada lam. Ini naqis. Atau ini? Naqis, Ustaz. Naqis. Kenapa naqis? Enggak disebut mustasna. Iya, Allah istitsna dicuali dari mana? Enggak ada kan? Berarti ya. Kalam naqis. Walam yakhsha illallah. Dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, berarti sebagai apa nih Allah ini? Kalau kalam naqis. Lihat sebelumnya walam yakhsha. Maf'ul bi. Betul. Khashya yakhsha itu fi'il. Ya. Fa'ilnya dhamir musatir. Berarti butuh maf'ul. Nah. Takut. Nah, berarti apa? Yang ditakuti itulah Allah. Makanya Allah. Masya Allah. Ingat lagi, harus diingat, jangan di luar otak ya, di dalam otak. Kadang masuk yang satu keluar. Oh, barangkali udah penuh barangkali. Iya, downloading. Di murajaah saja. Insyaallah. Mohon doanya Ustaz ya. Mudah-mudahan. Semoga diberikan kemudahan Ustaz. Baik, mungkin sampai di sini ya, nanti akan datang kita lanjutkan kembali ayat ini. Iya, belum selesai ya, ini ayat 11 ini. Baik. Jazakallahu khair semuanya pada Ummu Fatimah. Faedah sangat banyak dan bermanfaat kita dapatkan dari nomor 9 ya, mohon maaf ya, nomor 11 kita katakan dari ayat Allah terkait dengan mustasna, dan ada pembahasan secara khusus di jilid kedua dan di jilid ketiga. Insyaallah kita akan ulang-ulang kembali pada waktu dan kesempatan yang memang kita dapatkan lafaz tersebut, insyaallah akan dikaji dan dimurojaahkan kembali. Jazakallahu khairan. Mungkin sampai batasan nomor ini ya Ustaz ya. Akan datang kita ulang kembali nomor 11 ini. Ya, nomor tuntas ini. Nomor 16. Iya, sekali meroja. Kita angkat beberapa pertanyaan di penghujung kajian ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Mungkin bagi pendengar yang baru memulai pembelajaran ya. Apa makna na'at man'ud Ustaz dan mudhaf serta mudhafun ilaih? Bagaimana cirinya Ustaz? Na'at man'ud, na'at itu sifat ya. Nah. Dalam bahasa kita juga ada kata yang disifati. Buku merah, ya nah, kan? Nah. Buku merah. Justru ini lebih mudah dengan bahasa Arab dengan bahasa kita. Kenapa? Susunannya sama. Berarti na'atnya, kata sifatnya setelah kata benda. Ya kan? Berbeda kalau bahasa Inggris. Nah. Ya kan? Bahasa Inggris sifat dulu baru bendanya apa? Ya. Book red, bukan book red kan? Red book, ya kan? No. Red dulu baru book. Ya. Yeah. Sementara kaidah kita, book dulu baru red. Jadi buku merah, sama kitabun ahmar. Jadi, dah itu kata sifat ya, singkatnya na'at itu adalah sifat ya. Itu ada kaidah tersendiri, bahwa kata sifat mengikuti yang disifati dalam segala hal ya. Singkatnya ada empat ya, mengikuti kalau, mengikuti pertama, adat, artinya mufrad, musanna, jama'. Kalau yang disifati tunggal, maka na'at kata sifat juga tunggal. Kalau musanna, musanna. Kalau jama', jama'. Kecuali kalau jama' yang tidak berakal ya. Seperti kutub, itu enggak berakal. Nah, maka na'atnya cukup dalam bentuk mufrad, mu'annas. Kutubun kutubun jadidatun. Dia perlu jadidat. Karena baik. Dia tidak berakal saja. Ya, karena enggak berakal. Baik. Kemudian apa? Nakira. Ya, kalau manutnya nakira, enggak pakai iflam, di antara nakira enggak pakai iflam, maka naatnya nakira. Kutubun. Makanya jadi datun atau kitabun jadidun. Enggak bisa kitabun al-jadidu. Ya, nah. Sama-sama. Kemudian kalau dia muzakkar, muzakkar. Kalau muannas, muannas. Kitab itu muzakkar. Kalau kurrasah, muannas. Kurrasatun jadidatun. Jadidatun. Ya, itu bentuk naat ya, man. Itu belum kalimat sempurna ya, belum kalimat sempurna. Saya hanya mencontohkan naat man'ul saja. Nah, itu arti naat itu kata benda yang disifati. Sedangkan mudhaf dan mudhaf ilaih itu adalah penggabungan dua suku kata. Dalam bahasa kita ada kalimat majmu', lebih kurang begitu kalimat majmu' ya. Tapi bahasa Arab itu idhafah lebih luas dari kalimat majmu'. Ya. Lebih luas daripada kalimat majmu'. Nah, kadang dalam bahasa Arab itu bukan kalimat majmu', juga idhafah. Ya. Saya kasih contoh kalimat majmu', umpamanya kamar tidur ya. Nah, bahasanya apa? Ghurfatun naumi. Nah, ghurfatun naumi, kamar tidur. Nah, kamarnya apa? Ghurfa. Tidurnya apa? An-naumi, ghurfatun naumi. Nah, itulah dikatakan yang pertama dikatakan mudhaf. Nah, kamar tidur. Nah, kata kamar itu dikatakan mudhaf, ati mudhaf yang digabungkan. Kemudian tidurnya apa? Hah? Mudhafun ilaih yang digabungkan kepadanya. Jadi ini sandarkan kepada kata ghurfa atau kamar digabung kepada kata tidur. Nah. Ghurfatun naumi. Nah, itu kata idhafa. Kamar tidur, apalagi bahasa lagi? Rumah sakit ya, bahasa apa? Bahasa Indonesia. Itu kata gabung ya, kalimat majmu' ya, rumah sakit. Tapi bahasa Arab rumah sakit dia bentuk satu kata aja, mustashfa. Iya, mustashfa. Itu apa sinonimnya ya atau ininya sebetulnya mustashfa itu istilah mustashfa itu lebih tepat. Mustashfa kan tempat kesembuhan itu. Ya. Kalau kita malah rumah sakit, maka enggak sakit-sakit aja terus. Tapi nah itu idhafah. Singkat idhafah itu penggabungan dua suku kata. Jadi kalau Arab itu idhafah lebih luas lagi. Contohnya kitabu Zaidin. Nah, kitab Zaid ini bukan kalimat majmu' bahasa Indonesia. Ya, itu kata pemilikan ya. Nah, itu kitabu Zaid itu masih idhafah. Dalam bahasa Arab, ghurfatun naumi kitabu Zaidin sama itu kata idhafah. Miftahus sayyarati. Ya. Miftahus sayyarati kunci mobil. Nah. Ya. Dan satu lagi mungkin idhafah dalam bentuk nakirah saja. Iya. Ya, mudhafnya harus bentuk apa? Tidak pakai iflam. Itu kuncinya. Enggak pakai iflam mudhafnya. Ghurfatu an-naumi. Enggak bisa al-ghurfatu an-naumi. Mesti enggak pakai iflam. Ghurfatun naumi. Rabbun nasi. Perhatikan surah An-Nas kan? Rabbun nasi. Bukan ar-rabbu. Rabbun nasi. Itu idhafah. Ilahin nasi. Perhatikan ilahin nasi. Nah, ilahnya enggak pakai iflam. Ilahin nasi. Nah. Kemudian kata terakhirnya apa? Mudhaf ilainya? Ma'rifah. Majrur. Enggak mesti ma'rifah. Bisa nakirah. Majrur. Nah, tanda jarnya asli apa kasrah? Tanda jar asli kasrah. Nah, tergantung bentuk kata. Bisa harakat, bukan bisa juga bikin harakat, bukan harakat ya. Nah. Artinya majrur maksudnya? Iya, betul majrur kasrah dia. Nah. Ilahin nasi kan, malikin nasi ya. Nah. Ya. Taib, alhamdulillah. Ada lagi tadi. Ketiga, ada dua, ada. Itu saja satu. Itu saja. Baik, itu makna atau kaidah naat man'ud dan mudhaf ilaih ya. Dan secara khusus bisa diikuti kembali pada pembahasan jilid kedua ya. Dan jilid pertama kami ulang kembali di siang hari, bisa Anda ikuti. Kami angkat pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan terakhir terkait dengan nomor 8910 belum diterjemahkan. Oh iya, sudah akan datang diterjemahkan. Baik, kita akan terjemahkan di kesempatan pekan yang akan datang. Lupa demikian. Kita menyuruh tadi ya. Nah. Iya. Baik, insyaallah kita akan sampaikan kembali nanti pembahasannya di pertemuan berikutnya. Sampai sini mungkin yang bisa kita bahas dan sebagai ikhtitam Ustaz silakan. Taib jazakumul khair jaza atas perhatian antum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Lagi-lagi saya sering sampaikan, diulang-ulanglah.